Dosaku, mungkinlah aku katakan. putri kelahiran Pasuruan. Yang satu ini memang lain daripada yang lain. Vokalnya benar-benar oke. Kemarin sudah ikut bareng bersama Nyupalapa lewat Perdana Rekod Surabaya. Saya yakin panjenengan semuanya penasaran. Siapa dia kalau bukan Tasya Nyupalapa. Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ramayana, juga ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Tasya Ngu Palapa. Rambutnya kundang cal. Natasha ucapkan terima kasih buat Om Agus. Semoga tambah banyak rezekinya. Amin. Oke, lagu keduanya ini apa lagi, Ibu? Untuk lagu yang kedua kalinya bersama Sera, tak kasih lagu Tutupi Wirang spesial buat semuanya. Juga buat yang di belakang sana boleh ikutan bareng-bareng. Oh, tepuk tangannya sekali lagi mana dong buat Sera. Terima kasih. Oh, sebentar dong. Manju palapa, kasih lagu bunga dah. Oh, tepuknya buat New Balapa, mana dong semuanya. Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman, rasanya jantungku berkata ku cinta kamu. Terima kasih. kita sama sama tergoda. Percaya, coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cintaku.